Apakah Wali Songo itu sesat karena Indonesia adalah negara Nusantara yang Islam masuk melalui mereka? Sejarah Wali Songo, akidah mereka, keyakinan mereka. Saya ingin tanya, apa buku yang bisa dipertanggungjawabkan menulis tentang mereka, sejarahnya dan akidahnya? Apa ada? Sampai sekarang yang saya tahu hanya konon dan konon. Konon ceritanya begini. Mana buktinya itu, mana? Sekarang kalau kita dengar Nabi katanya pernah begini, antum langsung percaya? Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah begini, antum langsung percaya? Tidak. Mana sumbernya? Ada dalam Sahih Bukhari? Ada dalam Sahih Muslim? Ada dalam Sunan Abi Dawud? Kalau ada, periksa sanadnya, benar apa enggak? Kan begitu, ya kan? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak nerima begitu saja dikatakan Nabi pernah begini, pernah ngomong begini. Kita akan teliti betulkah Nabi berbuat seperti itu melalui sumber-sumbernya. Nah, sekarang dikatakan Wali Songo begini. Kok langsung diterima begitu saja? Mana sumbernya? Di buku apa? Nah, kita enggak bisa memastikan. Insyaallah keberadaan mereka benar, karena cerita yang begitu banyak menunjukkan ada tokoh-tokoh itu ada. Ya, cuma perincian sejarah mereka dan keyakinan mereka kita enggak bisa memastikan. Mau pakai apa kita memastikan? Kecuali kalau mereka punya buku atau muridnya punya buku yang menulis tentang mereka. Baru kita bisa melihat sejarah mereka secara otentik, bisa dipertanggungjawabkan akidah mereka seperti apa. Nah, sekarang kita mau mengatakan Wali Songo sesat atau tidak sesat, sulit. Gak bisa, susah. Mau mengatakan sesat, tanggung jawab, ya kan? Dituntut nanti di akhirat, betul kamu mengatakan begitu, betul apa tidak, buktinya apa? Gak bisa kita buktikan. Mau mengatakan mereka ahlu sunnah juga, bingung juga. Gak ada dasarnya. Ya sudah, cerita. Wallahu a'lam perinciannya.